بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqh al-muyassar al-mas'alatu thaniyatu arkanul bay' permasalahan yang kedua yang membahas tentang rukun jual beli. Arkanuhu thalathah. Rukun jual beli itu ada tiga. Aqidun, yang pertama aqid. Wa ma'qudun alaih, yang kedua ma'qudun alaih. Dan yang ketiga sighah. Akan dijelaskan masing-masingnya. Fal'aqidu yashmalul ba'i'a wal mushtari. Adapun pada kalimat aqid, yang melakukan transaksi, karena aqad, akad, kita sering mendengar kalimat ini. Akad jual beli, akad nikah, akad wakaf. Akad adalah sebuah transaksi atau sesuatu yang mengikat. Kalau dalam jual beli, maka dia disebut sebagai transaksi. Al-aqidu, yang melakukan transaksi ini meliputi, yashmalu, meliputi al-ba'i', penjual, wal-mushtari, dan pembeli. Jadi dalam rukun jual beli itu harus ada yang menjual dan harus ada yang membeli. Kalau hanya penjual saja, tidak ada pembeli, maka tidak akan terjadi jual beli. Atau sebaliknya, banyak pembeli, tapi tidak ada penjual. Apakah mereka akan membeli sesuatu? Jawabannya tidak. Sehingga rukun yang pertama dalam jual beli, harus adanya aqid, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, al-ma'qudu alaihi, al-mabi'. Yang kedua ma'qudun alaih, yang dijadikan sebagai barang transaksi atau yang diperjualbelikan, barang dagangan. Al-mabi', barang dagangan. Ini juga harus ada. Penjual ada, pembeli ada, barangnya enggak ada. Apakah terjadi jual beli? Jawabannya enggak. Datang seorang ke pasar, saya ingin beli daging. Wah, dagingnya habis. Penjual ada, pembeli ada. Tetapi barang yang akan dibeli, barang yang akan dijual oleh penjual, atau yang akan dibeli oleh si pembeli telah habis. Enggak ada, kosong barangnya. Walaupun pembeli sudah menyiapkan uangnya, dan penjual ya sangat ingin menerima keuntungan, tapi karena barang enggak ada, maka tidaklah terjadi jual beli. Jadi, al-mabi', barang dagangan itu harus ada. Baru terjadi transaksi jual beli. Wasighah, dan yang ketiga sighah. Apa yang dimaksud dengan sighah? Hiya al-ijab wal qabul. Adanya ijab qabul, serah terima. Jadi ijab qabul bukan hanya dalam pernikahan, tapi dalam transaksi jual beli juga iya. Sebahagian ulama mempersyaratkan ini. Harus diucapkan dengan lisan. Enggak cukup hanya dengan perbuatan. Sebahagian ulama mempersyaratkan ini. Walaupun yang rajih setelah diteliti atau dipelajari dalam masalah ini, bahwa sighah, kalau seandainya diucapkan itu lebih utama, tetapi kalau seandainya dicukupkan dengan mu'atah, al-akhdhu, wal-i'ta', maka ini cukup. Hanya dengan serah terima tanpa ucapan. Ini cukup. Tetapi di sini disebutkan adanya as-sighah. Saya jual, kemudian yang satunya lagi saya beli. Penjual menyatakan ini saya jual barang saya. Pembeli menyatakan iya saya beli barangmu. Kemudian serahkan barang tersebut dan uangnya. Kemudian di bawah disebutkan wal ijabu al-lafzu sadiru minal ba'i' kan yaqula bi'tu atau bi'tuka kada. Adapun al-ijab adalah lafaz ucapan yang keluar, yang diucapkan dari penjual, seperti penjual menyatakan bi'tu, aku jual ini kepadamu. Wal qabul, adapun qabul, al-lafzu sadiru minal mushtari kan yaqula ishtaraitu. Adapun qabul adalah lafaz ucapan yang diucapkan oleh pembeli, seperti dia menyatakan saya membeli. Wa hadhihi sighah al-qawliyah, ini sighah qawliyah, ijab qabul secara bahasa. Dan bisa digantikan dengan perbuatan seperti yang disebutkan di bawah. Wa amma sighatul fi'liyatu fa hiya al-mu'athah. Adapun sighah fi'liyah, serah terima dengan perbuatan, ini bisa dengan al-mu'athah. Apa yang dimaksud dengan al-mu'athah? Wa hiya al-akhdhu wal-i'ta', mengambil dan memberi. Kan yadfa'al mushtari thamana as-sil'ah ila al-ba'i'i fayu'tihi iyyaha biduni qawlin. Seperti misal an yadfa'al mushtari thamana as-sil'ati, pembeli membayar harga barang. Terjadi transaksi jual beli antara dua orang. Katakanlah barang yang dijual motor. Pembeli datang bertanya, berapa harga motor ini? Penjual menjawab 10 juta. Kemudian pembeli mengeluarkan uang, ini 10 juta. Kemudian penjual menyerahkan barangnya, ini motornya, tanpa diikuti dengan kalimat saya jual motor ini kepadamu 10 juta. Kemudian pembeli menyatakan saya terima atau saya beli motor ini 10 juta. Ini kalau seandainya sighah qauliyah, ijab qabul dengan lafaz, dengan ucapan. Tetapi kalau tidak, cukup tadi dengan barang atau transaksinya, kesepakatannya melalui telepon atau SMS atau WA dan sebagainya. Antum jual motor ini ya di iklan ini. Iya, berapa harganya? 10 juta. Ya sudah, tunggu anak di rumah. Datang, serahkan uang. Ini 10 juta. Maka si penjual menyerahkan kuncinya, kontak motor tadi. Ini kontaknya, fadol di bawah. Ini sudah disebut dengan al-ijab wal-qabul. Kan yadfa'al mushtari thamana sil'ati ilal ba'i'. Pembeli menyerahkan nominal harga dari barang tersebut kepada penjual. Fayu'tihi iyyaha biduni qaulin, dan penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli tanpa disertai dengan ucapan saya jual, tanpa ucapan seperti ini. Ini tiga rukun jual beli, yang ketiga-tiganya harus terpenuhi. Adapun tentang syarat-syarat jual beli ada banyak dan akan disebutkan oleh para ulama dalam kitab ini pada masalah-masalah berikutnya. Qala al-mas'alatu tsalitsatu al-isyhadu 'ala al-bay'. Permasalahan yang ketiga, al-isyhadu 'ala al-bay', menghadirkan saksi dalam jual beli. Bagaimana ini keberadaan saksi? Apakah setiap jual beli harus disertai dengan saksi ataukah bagaimana? Al-isyhadu 'ala al-bai'i mustahabbun wa laysa biwajib. Menghadirkan saksi, membawa saksi dalam permasalahan jual beli, dalam transaksi jual beli adalah perkara yang mustahab, bukan wajib. Kalau ini sudah menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan sebahagian kita, bagaimana ini kalau jual beli apakah harus ada saksinya? Mustahab dia. Artinya kalau seandainya bisa mendatangkan saksi menyaksikan transaksi jual beli tadi, ini lebih bagus. Tetapi kalau seandainya tidak, dia mustahab, bukan perkara yang wajib. Dan akan sangat sulit sekali setiap terjadi transaksi jual beli harus menghadirkan saksi. Itu sangat sulit. Dalam sehari berapa kali kita melakukan transaksi jual beli? Sangat banyak sekali. Nah, yang seperti ini sulit. Walaupun kalau seandainya bisa, terutama dalam perkara-perkara besar, jual beli yang sifatnya besar nominalnya dihadirkan saksi, maka ini tidak mengapa. Atau jual beli dengan sistem kredit, ada saksinya. Maka yang seperti ini lebih utama. Liqaulihi ta'ala, berdasar pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu idza tabaya'tum, dan hadirkanlah para saksi jika kalian melakukan transaksi jual beli. Fa'amara Allah ta'ala bil isyhadi 'inda al-bay' ghaira anna hadha al-amra lil istihbab. Maka ayat ini, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam jual beli. Ghaira anna hadha al-amra, hanya saja perintah ini, lil istihbab, adalah perintah untuk mustahab. Hukum asal perintah adalah wajib, iya. Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi adalah wajib. Tetapi jika ada sarif di sana, ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban menjadi mustahab, maka perintah tersebut bermakna al-istihbab. Seperti contoh dalam kasus ini, dalam permasalahan ini. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan adanya saksi dalam transaksi jual beli. Wa ashhidu idza tabaya'tum, dan hadirkanlah saksi jika kalian melakukan jual beli, perintah. Namun di sana ada dalil yang memalingkan dari perkara wajib kepada istihbab. Bidalil qaulihi ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala yang lainnya, yang memalingkan makna wajib tadi pada firman Allah, wa ashhidu idza tabaya'tum, menjadi makna istihbab, sunnah. Bidalil qawlihi ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Apabila salah seorang di antara kalian merasa aman, dalam kondisi aman, bukan dalam kondisi safar, bukan dalam kondisi sakit yang parah, tetapi dalam kondisi yang aman dia. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ, maka hendaklah orang yang diberi amanah menyerahkan amanahnya tanpa ada saksi. فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ إِرْشَادٍ لِلتَّوْثِيقِ وَالْمَصْلَحَةِ. Dari sini kita mengetahui bahwa perintah yang ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ashhidu idza tabaya'tum, adalah perintah irsyad kepada bimbingan, litawthiki wal maslahah, untuk menunjukkan al-wathiqah, supaya lebih kuat dan maslahahnya lebih besar. Ditambah lagi ada sharif yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال وعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق الرجال يتعرضون للأعراب فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. دليل lain yang menunjukkan bahwa perintah dalam ayat itu adalah lil istihbab, bukan wajib, yaitu menghadirkan saksi, adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana dalam hadis dari jalannya Amar bin Khuzaimah, bahwa pamannya telah menceritakan kepadanya. Pamannya merupakan sahabi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda, ibta'a. Artinya membeli. Farosan, seekor kuda. min a'rabi, dari seorang a'rabi. Nabi membeli seekor kuda dari a'rabi. Wastatba'ahu liyakbidha thamana farasihi. Dan a'rabi ini mengikuti Nabi dari belakang untuk mengambil uangnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa uang, sehingga perlu pulang dulu ke rumah untuk mengambil uang dan membayarkannya kepada a'rabi. Sementara kuda itu dituntun oleh si a'rabi. Fa asra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa abta'a al-a'rabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan cepat untuk segera sampai ke rumah dan mengambil uang. Sementara si a'rabi yang membawa kuda tadi berjalan santai. Abta'a asra'a, nabi-nabi asra'a, berjalan dengan cepat. Sementara a'rabi abta'a, sehingga berjalan dengan lambat, abta'a, sehingga terpaut jarak yang jauh. Nabi sudah di depan sana, a'rabi baru berjalan menuntun kudanya. Wa tafika ar-rijalu yata'arraduna lil-a'rabi. Karena melihat ada seorang Arab Badui menuntun seekor kuda, sahabat-sahabat yang lain, tafika ar-rijalu yata'arradun, mereka datang menghadang a'rabi tadi. Enggak cuma satu dua, banyak. Tafika ar-rijal, tiba-tiba mereka para sahabat menghadang si a'rabi karena membawa seekor kuda. Fayasumunahu bil faras, mereka menawar kudanya. Para sahabat tadi menawar kuda, sudah jual saja kepadaku berapa harga kuda ini. Masing-masing ingin membeli kuda yang dibawa oleh a'rabi. Wa hum la yash'uruna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu. Para sahabat, mereka tidak menyadari bahwa la yash'urun, mereka tidak menyadari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membeli kuda tersebut dari si a'rabi. Kenapa demikian? Karena terpaut jalan yang jauh, jarak yang jauh tadi. Nabi berjalan segera, cepat beliau berjalan, ingin segera sampai ke rumah dan memberikan uangnya kepada a'rabi. Sementara a'rabi berjalan lambat di belakang. Sehingga ketika jarak yang sudah sangat jauh, para sahabat enggak tahu kalau ternyata kuda itu telah dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma'na yasumunahu yatlubuna shira'ahu minhu. Ma'na fayasumunahu yatlubuna shira'ahu minhu. Mereka menginginkan untuk membeli kuda tersebut dari si a'rabi. Tayyib. Ini hadisnya. Dari mana sisi pendalilan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa perintah dalam Al-Quran untuk mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli adalah perintah istihbab, bukan wajib. Disebutkan oleh para ulama, qala wa wajhud dilalah, sisi pendalilannya. Kan sekarang pembahasan kita adalah adanya saksi dalam transaksi jual beli. Disebutkan dalam Al-Quran perintah. Dan kita sebutkan tadi hukum asal perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi istihbab. Nah, sekarang para ulama sedang membawakan dalil berupa hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli itu adalah istihbab, bukan wajib. Karena perintah dalam Al-Quran tadi sudah dipalingkan dengan hadis ini dari wajib menjadi mustahab. Sisi pendalilannya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara al-farasa min al-a'rabi wa lam yakun bainahuma bayyinah. Nabi membeli seekor kuda dari si a'rabi dalam keadaan tidak ada saksi antara keduanya. Agak lewat sedikit waktunya ini, kita selesaikan ini supaya tidak terputus. Walam yakun bainahuma bayyinah, tidak ada saksi antara keduanya, antara Nabi dengan a'rabi. Walau kanat wajibatan fil bay'i lam yashtari an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da illa ba'da al-isyhad. Kalau seandainya menghadirkan saksi itu wajib, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membeli dari A'rabi kecuali setelah adanya saksi. Dari mana kita mengetahui bahwa transaksi jual beli Nabi dengan A'rabi tadi tidak ada saksi? Dari kejadian para sahabat yang mereka datang berduyun-duyun mencegat si A'rabi dan ingin membeli kudanya. Kalau seandainya ada saksi, maka saksi ini yang akan menyatakan, tidak, wahai para sahabat, kuda ini telah dibeli oleh Nabi, saya saksinya. Bisa difahami ya? Tayyib. Ketika tidak adanya bayyinah, tidak adanya saksi, maka para sahabat berani maju menawar kuda tadi dari si A'rabi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa saksi dalam transaksi jual beli tidaklah wajib, melainkan mustahab. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.